Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan dars kajian pada kitab Al-Qawaidul Arba', yang mana pada kajian sebelumnya kita telah sampai pada kaidah yang ketiga, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat yang mana mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, kepada para nabi, orang-orang soleh. Ada yang beribadah kepada batu, pohon, matahari, bulan. Semuanya dihukumi sama oleh Nabi. Mereka semua diperangi oleh Nabi SAW. Dan tidak ada sedikit pun yang dibedakan. Dihukumi sama, dihadapi dengan cara yang sama oleh Nabi SAW. Telah kita jelaskan juga bahwa pada kaidah yang ketiga ini bantahan terhadap orang-orang yang mana mereka terbiasa melakukan bentuk peribadatan baik berupa tawassul ataupun yang lainnya terhadap orang-orang soleh, dan mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini bukanlah syirik karena yang mereka ibadahi adalah orang-orang soleh. Yang mereka mintai dalam doa mereka, yang dia panggil di dalam doa-doa mereka adalah orang-orang soleh, para wali. Nah, jangan samakan kami dengan orang-orang yang beribadah kepada berhala. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi itu diutus terhadap orang-orang yang beribadah kepada berhala, kepada batu, pohon. Nah, dan kami tidak beribadah kepada berhala. Jadi jangan disamaratakan. Jangan samakan kami dengan mereka. Maka pada kaidah yang ketiga ini bantahan terhadap mereka. Nabi Muhammad SAW diutus menghadapi orang-orang yang berbeda-beda dalam bentuk peribadatan mereka. Ada yang beribadah kepada nabi, kepada orang soleh, kepada malaikat. Nam, beribadah kepada batu. Bahkan beribadah kepada jin. Nam, semuanya dihukumi sama. Tidak ada yang dibedakan. Semuanya diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ibrah di sini adalah kesyirikan. Da'watu ghairillah. Tolak ukurnya di sini adalah peribadatan kepada selain Allah. Kainan mangkana, siapapun dia. Nah, siapapun dia, walau kana akraba qaribin, walaupun yang diibadai tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalimat syai'an, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, lafadznya nakirah, lawan dari ma'rifah. Nah, nakirah itu sesuatu yang sifatnya umum, belum jelas. Misalnya, dalam sebuah jadwal kajian, ada seseorang mengatakan, ustadznya sudah datang. Nah, ustadznya sudah datang. Tidak disebutkan siapa ustadznya, tapi sudah dipahami siapa yang dimaksud dengan ustadz tersebut, karena sudah terjadwal dan sudah dipahami. Ini ma'rifah. Lawannya adalah nakirah. Nah, sifatnya umum. Barakallahu fikum, yang mana bisa masuk ke dalamnya sesuai dengan kategorinya. Masuk ke dalam lafadz nakirah tersebut siapa saja yang masuk dalam kategorinya. Nah, saya ingin membeli rumah. Nah, rumah itu banyak jenisnya, luasnya, besarnya, kecilnya. Nah, berapa tingkat, berapa lantai. Lafadz rumah ini umum. Dan masuk dalam lafadz ini, kata rumah ini, setiap benda yang dinamakan rumah. Nah, ini nakirah. Lawannya ma'rifah. Kalau ma'rifah, nam, walaupun lafadznya nam, barakallahu fikum, di mana sekarang? Saya di rumah. Ya udah, berarti di rumahnya dia. Bukan di rumahnya Alan, bukan di rumahnya Fulan. Ini ma'rifah. Mafhum ya? Nah, kalau nakirah, lafadznya umum. Barakallahu fikum, apalagi dalam konteks nahi, larangan. Disebutkan dalam konteks nahi, larangan. Wala tusyriku bihi. Ini kata larangannya, kalimat larangannya. Janganlah kalian menyekutukannya. Syai'an, ini nakirahnya. Dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum, maka mencakupi segala sesuatu, siapapun dia, entah itu malaikat, para nabi, para wali, batu dan pohon, semuanya dilarang untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk peribadatan. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian juga sudah kita sampaikan juga pada kajian sebelumnya bahwa naam, sempat kita singgung kesyirikan umat zaman dahulu lebih mending ahwan walaysa bihasan, mending daripada umat zaman sekarang ini. Akan tetapi sama-sama tidak baik, sama-sama jelek, karena itu adalah kesyirikan. Bagaimana bentuknya? Umat terdahulu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan raha saja, dalam keadaan tenang, damai. Ketika mereka dalam kesulitan, dalam kegentingan, mereka naam mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naam mengendarai perahu di lautan, diterjang oleh badai ombak, da'u Allah mukhlishina lahuddin, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pada umat zaman sekarang ini, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fi syiddati war raha, dalam keadaan genting dan juga dalam keadaan tenang, damai. Dan bahkan ketika dalam keadaan susah, musibah, nah, mereka justru bertambah kesyirikan mereka. Nah, mereka justru kembali iltija, melakukan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini adalah musibah di atas musibah. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita sebutkan adalah ayat pada surat Fussilat. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah, malam dan siang, matahari dan bulan, janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan kepada bulan. Sujudlah kalian kepada yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwa di sana ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Di sana dan terkhusus pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melarang untuk sujud kepada matahari dan bulan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menegakkan salat ketika matahari terbit dan ketika terbenamnya. Kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saddan lidzari'ah, untuk menutupi celah. Naam, untuk menutupi celah. Barakallahu fikum, umat terjerumus ke dalam kesyirikan, ditutupi pintu-pintu tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan di sana ada yang sujud kepada matahari, naam, ketika dia terbit ataupun ketika dia terbenam. Dan juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat pada waktu kedua waktu ini sebagai bentuk pembeda terhadap orang-orang musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling anti untuk menyerupai orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, terutama dalam bentuk peribadatan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya apa? Saddan lidzari'ah, untuk menutupi celah agar tidak terjerumus naam ke dalam kesyirikan. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, dan dalil tentang peribadatan yang terjadi terhadap para malaikat. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina, dan dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi arbaban, rob-rob tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintahkan untuk menjadikan para malaikat dan para nabi, naam, untuk dijadikan sebagai rob-rob, sesembahan-sesembahan, tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Nah, ini juga di dalam ayat ini terjadi bentuk peribadatan kepada para malaikat, kepada para nabi. Nah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilul anbiya, dan dalil bentuk peribadatan kepada para nabi, yakni kejadian yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah betul engkau mengatakan kepada umat manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua ilah, dua sesembahan selain Allah? Betul engkau mengatakan demikian, wahai Isa? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, tidak mungkin bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak bagiku. Saya enggak punya hak dalam perkara ini, sehingga tidak mungkin saya mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimta, andai aku mengucapkannya niscaya engkau sudah mengetahuinya. Nah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan saya sama sekali tidak mengetahui tentangmu. Innaka anta allamul ghuyub, yakni tentang dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya na'am engkau adalah maha mengetahui perkara ghaib. Di sini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salam yatabarra, berlepas diri. Nah, berlepas diri dari perbuatan syirik. Bahkan Nabi Isa alaihi salam tidak pernah memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Nah, untuk beribadah kepada diri beliau dan kepada diri ibunya, beliau berlepas diri. Nah, dan bahkan beliau mengatakan itu bukanlah hak bagi beliau untuk diibadahi, dan juga bukan hak bagi ibunya untuk diibadahi. Ya tabarra min fi'li ha'ula, berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang mengkultuskan beliau. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, nah, pada yaumul qiyamah, barakallahu fikum, mereka-mereka yang diibadahi min dunillah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang diibadahi, fahum bari'un, mereka semuanya berlepas diri pada yaumul qiyamah. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum, keadaan al-musyrikin, sungguh mereka nanti pada yaumul qiyamah ditinggalkan. Tidak ada naam yang mampu menolong dia. Sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi ketika mereka berada di dunia, semuanya meninggalkan mereka, barakallahu fikum, dan tidak ada yang dapat menolong mereka dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fa fihi raddun ala man farraqa fi dhalika min ubadil kubur. Padanya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang memisahkan dan membedakan hukum antara orang-orang yang beribadah naam terhadap wali dan terhadap selainnya. Tidak ada pembedaan di sini. Semuanya dihukumi rata oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam dalil-dalil yang baru saja kita sebutkan, terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan hanya sebatas peribadatan kepada berhala. Nah, mereka mengatakan syirik itu hanya ibadatul asnam, peribadatan kepada berhala. Wala yusawwa indahum bainaman abidal asnam wa bainaman abida waliyan aw rajulan salihan. Tidak bisa disamakan bagi mereka. Bagi mereka itu enggak bisa disamakan antara orang yang beribadah kepada berhala dengan orang yang beribadah kepada wali atau orang soleh. Mereka mengingkari enam persamaan tersebut. Bagi mereka syirik hanya sebatas peribadatan kepada al-asnam saja. Wa hadza minal mughalathah al-wadhihah min nahiyatain. Dakwah ini, argumen ini, pernyataan ini merupakan kesalahan yang sangat jelas dari dua sisi. Ada dua sisi kesalahan yang sangat besar pengakuan seperti ini. Yang pertama adalah annallaha azza wa jal fil quran ankara alal jami' wa amara bi qitalil jami'. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingkari semuanya, baik yang beribadah kepada berhala atau kepada wali, orang soleh, diingkari semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan bahkan diperintahkan untuk diperangi semuanya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Apa itu fitnah? Yaitu kesyirikan. Tidak ada dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yufarrik baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salihin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara orang yang beribadah kepada berhala atau kepada malaikat atau kepada orang soleh. Tidak dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihukumi sama oleh Nabi. Nah, ini dua bantahan terhadap pernyataan yang kita sebutkan di atas tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu bangsa Arab, nam terkhusus di Hijaz, Mekah dan Madinah, berada di atas agama tauhid dan di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ummatun wahidah, mereka di nam adalah satu umat yang sepakat dalam peribadatan mereka, di dalam tauhid mereka. Tidak ada kesyirikan. Sampai salah seorang dari mereka pergi ke Balqa, nah, Syam. Mungkin antum pernah mendengar seseorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Nah, pergi ke Syam dan mendapati umat di situ, di Balqa tersebut, beribadah kepada berhala, kepada patung-patung. Wa yastahsinuhum, dan orang ini menganggap baik apa yang dilakukan oleh penduduk Syam tadi. Nah, istihsan, perasaan beribadah tidak di atas ilmu, menghukumi sesuatu tidak di atas ilmu, tidak di atas basirah, perasaan. Nah, barakallahu fikum, sehingga dia membawa pulang patung tersebut untuk menyembahnya. Lalu bangsa Arab mengikuti ajakan Amr bin Luhai tersebut untuk menyembah patung-patung tadi. Sehingga menyebarlah peribadatan kepada patung. Naam, barakallahu fikum, akibat ajakan dari Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Bahkan diriwayatkan, naam, syaitan memberikan mimpi kepada Amr bin Luhai Al-Khuza'i, posisi patung-patung yang terpendam dari umat zaman Nabi Nuh alaihi salam, dari umat-umat sebelumnya. Naam. Waddun wasuwa', berhala-berhala yang mereka buat sebagai bentuk perwujudan dari orang-orang soleh, pemuka-pemuka mereka yang sudah meninggal, orang-orang baik. Naam. Barakallahu fikum. Ini patungnya sudah terpendam lama, sekian tahun, kita tidak tahu berapa tahun. Nah, kemudian ditunjukkan oleh syaitan dan diangkat patung tersebut dan diibadahi, wal'iyadzu billah. Nah, bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, nah, ra'aitu Amr bin Amir Al-Khuza'i yujarru qasbuhu finnari. Nabi pernah menceritakan bahwa beliau pernah melihat Amr, nam Al-Khuza'i ini, ditarik ususnya di dalam neraka. Nah, ditarik ususnya di dalam neraka sebagai sisaan untuknya, karena dia telah membawa sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek, kebiasaan yang jelek di tanah Arab, barakallahu fikum, dan bahkan kejelekan yang paling besar, dosa yang paling besar, yaitu berupa kesyirikan. Dalam riwayat lain disebutkan huwa awwalu man ghayyara dina Ibrahim. Dialah orang yang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Nih, dan berhala ini bentuk peribadatan kepada berhala, kepada selain Allah. Nah, terus berlanjut sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mana pada kajian sebelumnya kenapa mereka berselisih, berbeda-beda dalam peribadatan. Nah, karena tidak ada landasan yang mana mereka bisa merujuk kepada landasan tersebut. Beda dengan umat Nabi Muhammad, mereka memiliki Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, wal a'immah. Nah, ini umat Islam. Lakin ha'ula'il musyrikin, akan tetapi orang-orang musyrikun tersebut, nah mereka tidak memiliki landasan, sehingga mereka mutafarriqin, berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Qabilah fulan punya berhala, qabilah alan punya berhala yang berbeda, nama juga berbeda. Bahkan masing-masing rumah punya berhala sendiri. Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai diceritakan sebagian perilaku para sahabat, diceritakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari perilaku orang-orang jahiliyah terhadap berhala-berhala mereka. Dikatakan bahwasanya mereka menyembah batu pada masa jahiliyah. Kalau seandainya mereka menemukan batu yang lebih bagus, nah, batu yang kemarin dia sembah tadi dibuang. Akhirnya batu yang bagus itu ditaruh lagi. Nah, ditaruh di tempat batu yang lama dibuang. Nah, yang lama dibuang, yang baru dipakai. Kalau enggak punya batu, tanah digunduk, dikumpulkan kemudian digunduk-gundukkan. Nah, dibikin gundukan, kemudian dia beribadah. Nah, barakallahu fikum, baik itu dia mendatangkan kambing dan memerah susu kambing dan menuangkan susu kambing di atas tumpukan tanah tersebut, dan dia tawaf di sekeliling tanah tersebut. Dan bahkan ketika safar, barakallahu fikum, nah, ada serombongan yang tidak membawa sesembahan. Ada rombongan safar yang tidak memiliki sesembahan. Barakallahu fikum. Maka dia akan mencari, nah, mencari batu-batu. Nah, misalnya dia dapat 4 batu, dipilih yang paling bagus. Eh, ini dijadikan sebagai sesembahan. Kemudian yang tiganya dijadikan sebagai 6 tungku api. Nah, untuk narok panci. Barakallahu fikum. Dia gunakan untuk memasak, untuk menopang periuk. Lalu kalau jalan lagi nemu batu yang lebih bagus lagi, batu yang tadi dibuang, diganti dengan batu yang baru. Ini akibat, barakallahu fikum, kalau tidak punya landasan, hanya main perasaan, tidak punya basirah, tidak punya ilmu. Ini barakallahu fikum sunnah sayyi'ah, kebiasaan sayyi'ah yang dilakukan umat jahiliyah. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum pernah baca sirah dari Amr Ibnul Jamuh. Nah, sangat ma'ruf kisah beliau, barakallahu fikum. Amr Ibnul Jamuh ini termasuk dari tokoh salah satu kabilah di kota Madinah. Punya anak 3 orang, namanya Mu'ad, Mu'awad, dan Khalad, kalau enggak salah. Khalad. 3 anaknya masuk Islam di bawah bimbingan Mus'ab bin Umair. Mus'ab salah seorang sahabat yang diutus Naam, diutus oleh Nabi SAW ke kota Madinah sebelum hijrah ke kota Madinah sebagai da'i untuk berdakwah di sana. Nah, masuk Islam di bawah tangan Amr Mus'ab bin Umair. Barakallahu fikum. Tiga orang sahabat ini putra dari Amr ibn al-Jamuh. Beda dengan Amr ibn al-Jamuh, belum. Ketika ditawari oleh putra-putra beliau untuk menerima ajakan Mus'ab, ajakan Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, saya musyawarah dulu sama mana berhalanya. Berhala yang dia bikin sendiri, setiap saat, nah pada waktu tertentu dia mandikan, dia kasih wangian yang fakhirah, yang sangat mahal ketika itu, didandani sekian rupa, dimandikan, dikasih parfum, luar biasa, dilayani. Berhala dia bikin sendiri dari kayu pilihan. Nah, kayu pilihan, bukan sembarang kayu. Barakallahu fikum. Ketika diajak untuk masuk Islam oleh putra-putranya, apa katanya? Saya musyawarah dulu sama mana, katanya. Akhirnya tiga putra beliau ini ditambah lagi dengan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu membuat sebuah rencana untuk menculik manat ini dan dibuang ke tempat sampah. Nah, pagi harinya dia ke tempat berhala, tidak didapati Tuhannya. Tentunya marah. Ini pemimpin kabilah, bukan orang sembarangan. Ada yang berani mengambil sesuatu yang sangat berharga di rumahnya. Nah, ini adalah merupakan sebuah penghinaan. Barakallahu fikum. Marah-marah, teriak-teriak terhadap putra-putranya. Putranya diam. Akhirnya dia mencari di setiap sudut rumahnya, tidak ditemukan. Dan sampai pada akhirnya ditemukan di tempat sampah. Nah, dibuang di dalamnya kotoran-kotoran. Nah, limbah-limbah rumah tangga. Nah, dengan perasaan galau diangkat ini, nam Tuhannya tadi, barakallahu fikum, tentunya dengan ancaman-ancaman yang sangat mengerikan bagi siapa yang pelaku yang berbuat terhadap berhalanya. Kemudian kejadian ini setiap malam berulang, berapa kali berulang. Nam yang dilakukan oleh putra-putranya sampai pada akhirnya dia mulai capek. Masa setiap pagi cari di tempat sampah, dimandiin, dikasih wangian. Nah, akhirnya diserahkan pedang, digantungin pedang. Nih, nih pedang. Wahai mana, kalau memang engkau ini Tuhan, lindungi dirimu. Nih pedang buat kamu. Nah, akhirnya besoknya apa yang terjadi? Apakah manat ini membela dirinya dari gangguan pemuda-pemuda tadi? Ternyata hal serupa kembali ditemukan dan dia mendapati di tempat sampah dan bahkan lebih parahnya lagi terikat dengan bangkai anjing. Nah, barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya dia mulai sadar dan dia masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Dan bahkan punya kisah yang sangat menarik antara dia dan putra-putranya ketika berangkat jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Wa dalilus salihin. Qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang peribadatan yang terjadi terhadap orang-orang soleh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaaba. Mereka yang diibadahi orang-orang soleh yang diibadahi haula'il musyrikun, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat. 6. Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan kasih sayang dari Allah, dan takut, wa yakhafuna adzaba, takut akan siksaan Allah. Orang-orang soleh yang mereka ibadahi, pada dasarnya mereka sendiri, barakallahu fikum, sangat mengharapkan dan berupaya mencari jalan, mencari cara agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, dan mereka mengharapkan kasih sayang dari Allah dan takut akan azabnya. Nah, ini keadaan yang mereka ibadahi, fakir, sangat-sangat butuh kepada Allah, fakirun ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk kemaslahatan mereka pribadi. Nah, barakallahu fikum, akan tetapi mereka justru malah dimintai, diibadahi, diberikan permohonan kepada mereka. Ini keadaan orang-orang soleh yang mereka ibadahi. Nah, terbalik. Disebutkan tentang ayat ini, ada dua riwayat. Disebutkan bahwa ayat ini turun tentang orang-orang yang beribadah kepada Isa ibnu Maryam, kepada ibunya, dan kepada Uzair. Uzair, nam barakallahu fikum, min anbiya bani Israel au min salihihim, termasuk salah satu nabi mereka atau orang-orang saleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhabarkan tentang Al-Masih dan ibunya Maryam, begitu juga Uzair, semua mereka adalah hamba-hamba Allah yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan kasih sayang dan takut akan azab-Nya. Mereka adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawassul kepada Allah dengan ketaatan. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-wasilah, yakni dengan ketaatan dan bentuk peribadatan kepadanya. Apa maksud dari ayat ini? Naam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haula, orang-orang yang mereka ibadahi dari orang-orang soleh tersebut? Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Kenapa? Dikarenakan mereka manusia biasa dan juga butuh kepada Allah. Fuqara, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka naam melakukan permohonan dan permintaan kepada Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, khawatir akan siksaannya. Kalau sudah keadaannya seperti ini, maka tentunya tidak pantas untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Pada riwayat lain disebutkan, sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya, bahwasanya ayat ini diturunkan tentang orang-orang musyrikin yang beribadah kepada sekelompok bangsa jin. Lalu para jin tersebut masuk Islam. Jin yang diibadahi tadi masuk Islam, dan mereka tidak tahu bahwa mereka-mereka yang diibadahi tadi telah masuk Islam. Lalu para sesembahan tadi dari bangsa jin, setelah masuk Islam, mereka melakukan peribadatan kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan menampakkan kelemahan di hadapan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah biasa dan sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seperti ini keadaannya, maka tentunya tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Fi liqa'il ati wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.